Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Babu ajril khadim idza tasaddaqa bi amri sahibihi ghaira mufsid. Bab ajrul khadim, pahala bagi sang khadim, sang pembantu, sang karyawan. Idza tasaddaqa bi amri sahibihi, apabila dia bersedekah dengan perintah pemilik harta. Ghaira mufsid, selama tidak merusak, tidak merusak harta pemiliknya. Babnya sangat jelas, ikhwan ya. Menjelaskan kepada kita bahwasanya sang karyawan, sang pembantu, sang khadim, ketika dia mengeluarkan sedekah pemilik harta dan tidak merusak harta tadi, dia juga mendapatkan pahalanya. Pemilik harta mendapatkan pahala dari sedekah dia. Sang khadim dapat pahala ketika dia melaksanakan perintah pemilik harta untuk mengeluarkan sedekah tadi. Bahkan sang istri juga mendapatkan pahala apabila dia mengeluarkan atau mensedekahkan harta suaminya selama tidak merusak. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Jarir an al-A'mash, Jarir bin Hazim dari al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad al-Kufi, an Abi Wa'il, Abu Wa'il namanya, Syaqiq ibn Salamah, an Masruq, Masruq ibn al-Ajda', Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi'i, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah bintu Abi Bakar as-Siddiq Ummu Abdillah radhiyallahu ta'ala anha, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza tasaddaqatil mar'ah, apabila ada seorang wanita, yakni seorang istri, bersedekah min ta'ami zaujiha, dari makanan suaminya, yakni dari makanan milik suaminya, harta benda milik suaminya, ghaira mufsidatin, tidak merusak harta tadi, kana laha ajruha, maka bagi sang istri pahala sedekahnya, walizaujiha bima kasab, dan untuk suami dapat pahala dari usaha dia mencari harta tersebut, walil khazini mithlu dzalik, dan yang menjaga harta tadi, yang menjaga makanan tadi, entah security, satpam atau khadim atau pelayan atau karyawan begitu, mithlu dzalik, juga mendapatkan pahala yang semisal itu. Jadi tiga-tiganya dapat pahala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani Abu Kurayb qala haddathana Abu Usamah, namanya Hammad ibn Usamah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, an Buraid ibn Abdillah an Abi Burdah an Abi Musa, Abu Burdah putranya Abu Musa al-Ash'ari, masyhur dengan kunyahnya Abu Burdah.